طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah di Bandung, baik melalui radio di 1476 AM untuk Bandung dan sekitarnya, atau pendengar melalui streaming YouTube, Facebook, Instagram, atau media sosial lain di mana saja Anda berada, para pendengar beberapa radio di beberapa kota yang ikut menyiarkan kajian kita di pagi hari ini, dan beberapa stasiun TV, pemirsa TV manapun yang bergabung dalam acara kita di mana saja Anda berada, juga para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa. Kita sedang membahas tentang rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Dan poin terakhir dari iman kepada hari akhir itu adalah beriman kepada adanya surga, ya. Nah, kemarin di hari Senin yang lalu kita sudah menerangkan berbedanya tingkatan-tingkatan di surga. Dan perbedaan itu menunjukkan perbedaan kadar dan kualitas kenikmatan yang Allah berikan kepada para penghuninya. Kenapa berbeda? Sebab amal-amal manusia juga berbeda. Tingkat keimanan manusia di dunia berbeda. Dan mempengaruhi kualitas dan kuantitas amal soleh, ibadah yang mereka lakukan. Kualitas dan kuantitas ibadah orang-orang beriman berbeda dalam hal ibadah yang dilakukannya. Jenisnya, kadarnya, banyaknya itu berbeda. Balasannya pastilah berbeda di akhirat nanti. Sekarang siapa dan bagaimana orang yang menempati tempat terendah di surga? Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, hadis ini diterima dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, Sa'ala Musa Rabbah, ma adana ahlil jannati manzilatan, qal huwa rajulun yaji'u ba'dama udkhila ba'dama udkhila ahlul jannati al jannah fa yuqalu lahu udkhulil jannah fa yaqul ay rabbi wa kayfa wa qad nazzala an-nasu manazilahum wa akhadhu akhadhatihim fa yuqalu lahu atardu an yakuna laka mithlu mulki malikin min mulukid dunya fa yaqulu رضيت ربي فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله فقال في الخامسة رضيت ربي فيقول لك هذا وعشرة أمثاله ولك ما تشتهت نفسك ولذت عينك فيقول رضيت ربي. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi Musa telah bertanya kepada Allah, bagaimanakah derajat terendah dari ahli surga, kedudukan terendah dari ahli surga? Dijawab seseorang yang datang masuk surga setelah seluruh ahli surga masuk ke dalam surga. Dia ini yang terakhir masuk surganya. Dia ini sebelum dimasukkan ke dalam surga, dimasukkan dulu ke dalam neraka. Karena dosa-dosanya terlalu banyak. Tapi dia muslim. Kau bisa muslim masuk neraka? Iya, kalau dosanya lebih banyak daripada amal solehnya. Dia dimasukkan dulu ke dalam neraka sampai gosong. Sampai seluruh dosanya itu lunas oleh azab yang Allah timpakan kepadanya. Setelah itu barulah diangkat. dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dan dia ini orang terakhir. Yang lainnya banyak yang tadinya masuk neraka lalu dimasukkan ke dalam surga. Tergantung kadar saldo dosa yang tersisa. Semakin sedikit saldo dosa yang tersisa, semakin sebentar di nerakanya, lalu dimasukkan ke dalam surga. Makin banyak saldo dari dosa yang tersisa, makin lama. Nah, ini yang terlama di dalam neraka dan terakhir masuknya ke dalam surga. Setelah seluruh ahli surga masuk ke dalam surga, lalu dia sebagai orang terakhir, lalu dikatakan udkhulul jannah, masuklah kamu ke dalam surga. Orang itu menjawab, ya Allah, bagaimana saya akan bisa masuk surga? Semua orang, semua manusia telah mengambil tempatnya masing-masing dan mengambil bagian kenikmatan masing-masing. Tidak tersisa, tidak ada yang tersisa untuk saya. Semuanya sudah penuh. Lalu Allah bertanya, apa kamu ridho kalau kamu diberikan fasilitas kenikmatan seperti raja terbesar di antara raja-raja di dunia? Kita enggak tahu ya, istana raja yang paling mewah yang pernah ada di alam dunia kayak apa, enggak tahu. Karena apa? Karena kita enggak bisa membayangkan, tapi yang jelas mewahnya, indahnya luar biasa. Mau enggak aku kasih kamu kenikmatan kemewahan seperti yang pernah diperoleh oleh raja termewah yang ada di antara raja-raja di dunia? Orang itu bisa membayangkan kan, pasti senanglah dari neraka sudah diazab dikasih istana termegah di dunia. Orang itu menjawab, raditu rabbi, saya ridho ya Allah. Apa kata Allah? Bagi kamu 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, sampai disebutkan 5 kali lipat, padahal Allah belum selesai itu. Bagi kamu 5 kali lipat, lebih mewah daripada istana termewah yang pernah ada di antara raja-raja penguasa dunia. Baru 5 kali lipat, orang itu sudah langsung memotong, raditu rabbi, saya ridho ya Allah. Yang sebanding aja dengan istana termegah di dunia dia sudah ridho banget, apalagi ini 5 kali lipat. Apa kata Allah? Laka hadza wa asharatu amsalihi. Ya kamu, wahai kamu akan diberikan istana termegah di dunia dan 10 kali lipatnya. 10 kali lipat. Walaka ma tashtahat nafsuka, bagi kamu akan diberikan apapun yang kamu inginkan di dalamnya. Tidak dirinci, ini umum apa saja. Waladat ainuka, dan sesuatu yang melezatkan pandangan matamu. Lalu orang itu menjawab, raditu rabbi, saya ridho ya Allah. Inilah tingkatan surga terendah dengan kenikmatan 10 kali lipat dari sehebat-hebat istana raja yang pernah ada di alam dunia ini. Apa yang ada sekarang sebagai istana termegah, belum tentu itu termegah selama sejarah kehidupan manusia. Mungkin 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun yang akan datang, mungkin ada yang jauh lebih mewah lagi ya mungkin. Ini 10 kali lipatnya, ditambah semua yang diinginkan oleh jiwa kita akan dipenuhi. Semua yang membuat pandangan kita terbelalak karena bahagianya juga akan diberikan. Itulah tingkatan surga terendah. Masya Allah. Allahu Akbar. Bagaimana dengan yang lebih tinggi, apalagi yang tertinggi? Lalu setelah mendengar penjelasan itu, qala, berkata lagi Nabi Musa, Rabbi fa'alahu manzilatan. Ya Allah, sekarang bagaimana kesenangan surga yang paling tinggi kedudukannya? Dijawab oleh Allah Azza wa Jalla, ulaika alladzina aradtu وغرستُكَ قرامتهم بيديَّ وختمتُ عليها فلم ترعين ولم تسمع فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. Kata Allah Azza wa Jalla, mereka adalah orang-orang yang aku kehendaki. Aku tanamkan kemuliaan mereka langsung dengan kedua tanganku. Dan aku tetapkan hal itu untuk mereka. Kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terfikirkan, terlintas, terbersit dalam benak manusia. Saking apa? Saking indahnya. Daya imajinasi manusia itu luar biasa, nyaris tanpa batas. Tapi untuk menghayalkan, membayangkan nikmatnya keindahan surga tertinggi tidak mampu. Oleh karena itulah maka berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam wa misdaqahu fi kitabillahi azza wa jalla. Bukti pembenaran dari apa yang Allah jawabkan kepada Nabi Musa itu ada dalam kitab Allah dalam Al-Qur'an surah As-Sajdah ayat 17. Allah berfirman, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Jaza'an bima kanu ya'malun. Jiwa manapun tidak akan mengetahui keindahan, kenikmatan, kemewahan yang disembunyikan bagi mereka berupa kebahagiaan. Jiwa mana saya tidak tahu, artinya daya hayal, daya imajinasi manusia itu tidak mampu menjangkaunya. Padahal kan kita bisa menghayalkan, membayangkan apapun dengan pikiran dan hayalan kita. Tapi tentang keindahan surga memang enggak mampu. Inilah keindahan tertinggi di surga enggak bisa dideskripsikan. Karena kelemahan daya kemampuan hayal kita untuk membayangkannya. Tingkatan tertinggi di surga itu hanya dicapai oleh satu orang saja. Tingkatan tertinggi ini yang kemudian disebut dengan al-wasilah. Siapa yang mampu menjangkaunya hanyalah makhluk terbaik di kalangan manusia. Dan manusia yang terbaik adalah tentu saja Nabi kita Muhammad SAW. Berkata Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam kitab An-Nihayah, Al-Bidayah wa An-Nihayah. Kata beliau, wa dhukira a'la manzilatin fil jannah, wahiyal wasilah. Fiha maqamu Rasulullah SAW. Lalu disebut tentang tingkatan surga yang paling tinggi, yaitu al-wasilah. Dan itu adalah tempat yang diduduki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengutip hadis yang diterima dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Berkata Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala hina yasma'un nida, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamati was-salati al-qa'imah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ada halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, siapa orang yang seusai mendengar azan dia berdoa, apa doanya? Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamah. Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini, panggilan yang sempurna ini, panggilan adzan. Was-salatil qa'imah, dan salat yang ditegakkan ini. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Berikan kepada Muhammad dua hal, al-wasilah dan al-fadilah. Wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adah, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan untuknya. Ini doa seusia adhan. Siapa orang yang seusia adhan berdoa demikian, halat lahu syafa'ah yaumal qiyamah, maka halal bagi dia syafa'atku pada hari kiamat. Masih dalam hadis yang menceritakan tentang masalah itu, diriwayatkan oleh Imam Muslim, diterima dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwa Abdullah bin Amr bin As berkata, sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul thumma sallu alayya fa inna man salla alayya salatan sallallahu alaihi ashra thumma sallu Allah ta'ala liyal wasilah fa inna man sa'ala Allah liyal wasilah halat lahu syafa'ah. Kata Abdullah bin Amr bin As, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mendengar azan, mendengar muadzin melantunkan azan, katakan oleh kalian seperti yang dikatakan oleh muadzin. Muadzin mengatakan Allahu Akbar, kita juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecuali pada waktu muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alatain. Ajakan sholat, ajakan untuk menuju kebahagiaan, dijawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Kemudian bersolawatlah kalian kepadaku. Jadi seusai mendengar azan bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Seperti solawat yang kita baca dalam tasyahud. Karena sungguh siapa orang yang bersolawat kepadaku sekali, Allah akan bersolawat kepada dia 10 kali. Thumma sallallaha ta'ala liyal wasilah, lalu mintakan oleh kalian kepada Allah wasilah untukku. Baruslah salawat membaca Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah sampai akhirnya. Karena siapa orang yang memintakan kepada Allah wasilah untukku, halal bagi dia syafaatku. Jadi kita memintakan wasilah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu wasilah? Jangan ngarang-ngarang oleh otak kita. Yang tahu siapa itu wasilah? Ya Allah. Kemudian Allah memberitahukan hal itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang lebih tahu apa itu wasilah. Para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa mal wasilah?" Apa wasilah itu wahai Rasulullah? Dijawab oleh beliau, "A'la darajatin fil jannah." Derajat tertinggi di surga. Surga level tertinggi. "La yanaluha illa rajulun wahid." Dan ini surga level tertinggi yang namanya wasilah ini tidak bisa diraih oleh siapapun kecuali oleh seorang saja. Wa arju an akuna anahu, dan aku berharap akulah orang itu. Jadi hanya Nabi SAW yang mencapai level tertinggi di surga yang namanya wasilah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kitab Musnadnya. Dalam hadis lain yang diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-wasilatu darajatun indallah, laisa fawqaha darajah, fasallallaha ayyutiyanil wasilah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasilah itu derajat di sisi Allah, tingkatan surga di sisi Allah. Tidak ada tingkatan lain di atasnya. Itu tingkatan yang paling tinggi. Maka mintakan kepada Allah agar Allah memberikan wasilah itu kepadaku. Kata Nabi SAW demikian. Inilah derajat yang tertinggi, yaitu al-wasilah yang hanya diberikan kepada Rasulullah SAW. Lalu orang biasa apa yang bisa mereka raih di surga, di level mana? Di antara orang-orang yang akan mencapai level yang sangat tinggi di surga adalah pertama para syuhada. Syuhada juga levelnya beda-beda tuh. Karena peran, kegigihan, keberanian yang dimiliki oleh para syuhada juga berbeda-beda. Maka keutamaan yang Allah berikan di surganya juga berbeda-beda. Dan para syuhada yang paling utama adalah yang ada di front terdepan. Mereka itu tidak melirik ke kiri, ke kanan, apalagi ke belakang. Fokus ke depan sampai terbunuh. Sedikit pun tidak ada keinginan atau rencana untuk mundur, apalagi lari dari medan perang. Sebagaimana diterangkan dalam Musnad Ahmad dan Mu'jam At-Tabrani dari Nu'aim bin Himar dengan sanad yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, afdhalus syuhada alladzina yuqatiluna fis safil awal fala yalfituna wujuhahum hatta yuqtalu ulaika yatalabbatuna fil ghurafil ula minal jannah يَذْحَكُ إِلَيْهِمْ رَبُّكُ فَإِذَا ضَحِكَ رَبُّكَ إِلَىٰ عَبْدٍ فِي مَوْتٍ فَلَا حِسَابَ عَلَيْهِ. Kata Rasulullah SAW, para syuhada yang paling afdol adalah orang-orang yang berperang di saf yang paling depan. Di front yang paling depan. Langsung berjumpa dengan musuh. Tidak di belakang, apalagi sudah memantau di tempat aman. Tidak, tapi di front yang paling depan. Mereka itu tidak memalingkan wajah mereka ke kiri, ke kanan, apalagi ke belakang. Fokus ke depan sampai mereka terbunuh. Merekalah orang-orang yang akan menempati kamar-kamar yang tertinggi di surga. Allah tertawa kepada mereka. Bila Allah telah tertawa kepada seorang hamba di satu momen, maka tidak ada hisab atas hamba tersebut. Ini yang pertama tuh, para syuhada. Kedua, sekarang kan kita tidak dalam suasana perang melawan orang kafir, maksudnya perang fisik. Kalau perang pemikiran, perang peradaban, perang teknologi ya. Perang politik ya, tapi perang fisik tidak kan? Terus bagaimana cara kita meraih level tertinggi? Ada. Yaitu apa? Memberikan santunan, tunjangan kepada janda-janda yang miskin dan tua. Nenek-nenek gitu ya. Jangan perhatikan jahe aja. Nenek-nenek ini. Kalau jahe-jahe nanti sebentar lagi juga ada yang nyamber, ada yang menikahi, sudah ternafkahi. Ini yang sudah sepuh. Gak ada yang lirik sedikit pun. Mereka itu mau bekerja gak mampu karena sudah tua. Gak ada yang menafkahinya. Maka disantuni. Ini satu level dengan para mujahidin di jalan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, as-sa'i 'alal armilati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah wa ahsibuhu qal wa kal qa'imi la yaftur wa kas-sha'imi la yuftir. Kata Nabi SAW, orang yang memberikan santunan kepada janda-janda dan orang-orang miskin, taubahnya seperti mujahid di jalan Allah. Terus taubahnya seperti orang yang terus sholat malam tanpa henti dan orang yang saum di siang harinya tanpa berbuka. Nah itu menunjukkan besarnya pahala itu. Memberikan santunan kepada janda-janda tua dan orang-orang miskin. Termasuk orang yang memberikan santunan kepada anak yatim. Anak yatim yang juga miskin tentu saja. Apa semua anak yatim miskin? Enggak ada anak yatim tapi kaya. Orang tuanya kaya raya lalu dua-duanya meninggal bareng umpah karena kecelakaan. Anak-anaknya jadi yatim, bahkan yatim piatu. Tapi hartanya banyak dari warisan. Itu yatim tapi kaya. Ada lagi yatim, ayahnya sudah meninggal, mungkin ibunya masih ada. Tapi dia miskin. Tidak ada yang menafkahi. Maka orang-orang yang menyantuni anak-anak yatim, kedudukannya di akhirat akan dekat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dekat berarti tinggi, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di level tertinggi di surga. Sebagaimana diterangkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kafil yatim lahu awli ghairih ana wa huwa kahataini fil jannah. Wa asyara maliku bisabab wal wusta. Kata Nabi SAW, orang yang menyantuni anak yatim, nanti aku dan dia di surga seperti ini nih, sambil menunjukkan dua jari, yaitu jari tengah dan jari telunjuknya. Artinya apa? Artinya sangat dekat kedudukan orang itu dengan Nabi SAW. Maka ketika medan jihad fi sabilillah tidak ada atau belum ada atau belum memungkinkan, coba nih yang selevel dengan ini, cari janda-janda. Yang fakir, yang miskin, yang tua, lalu santuni, cari anak-anak yatim, elus tuh kepalanya, berikan santunan. Tinggi itu derajatnya. Mungkin di antara kita ada yang merasakan, ada yang tidak merasakan. Bagaimana nasib orang fakir, janda tua, dan anak-anak yatim? Mikir setiap hari untuk makan. Apa hari ini makan, apa tidak? Kalau toh makan, ya dipastikan bukan dengan daging yang enak-enak, tapi mungkin dengan sambal goang gitu tah. Mungkin hanya dengan ikan asin, tahu tempe atau yang sejenisnya. Dan itu pun entah kapan, entah dari mana, bingung. Mungkin pernah gak mengalami seperti itu, mungkin di antara pendengar ada, tiba-tiba orang itu dikasih santunan. Uang, beras, lauk pauk, pakaian, itu senangnya, gembiranya, bahagianya itu luar biasa. Bisa jatuh tuh air matanya, nangis haru, nangis kebahagiaan. Lalu dia mendoakan orang yang memberinya, doanya menggedor pintu langit. Ya Allah sehatkan dia, ya Allah ganti rizkinya ribuan kali lipat, ya Allah keluarganya juga dibahagiakan, disehatkan, masukkan mereka ke surga. Itu anak yatim dan janda-janda tua. Itu. Jadi selain mujahid fi sabilillah, orang yang menyantuni janda-janda dan juga anak-anak yatim. Apalagi anak, didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Doa mereka untuk kita sebagai orang tuanya itu berpengaruh besar kepada nasib kita di akhirat tuh. Bisa kita memperoleh pahala yang mengalir terus dari hasil didikan kita kepada anak-anak kita. Sebagaimana diterangkan dalam beberapa hadis, di antaranya dalam Musnad Ahmad. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wasalam, innallaha la yarfa'u darajatan lil 'abdi shalih fil jannah fayaqulu ya rabbi anna li hadhihi فيقول باستغفار ولدك لك. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seorang hamba yang soleh di surga. Lalu orang tersebut kaget. Lalu bertanya, ya Allah, dari mana saya memperoleh keistimewaan ini? Kan saya levelnya surganya direndah, di level rendah. Kenapa sekarang terangkat menjadi di level yang jauh lebih tinggi? Pala rasanya saya tidak pernah beramal dengan amalan yang diberikan pahala seperti ini. Dijawab, bi istighfari waladikalak, karena istighfar anakmu untukmu. Anaknya memintakan ampunan untuk orang tuanya. Kita umpamanya orang-orang yang sudah terlanjur tidak lagi memiliki orang tua. Sudah wafat umpamanya. Penyesalan itu besar ya. Kenapa dulu tidak atau kurang perhatian kepada orang tua? Kenapa dulu tidak membahagiakan orang tua? Seandainya, lalu berangan-angan, seandainya dalam kondisi seperti ini orang tua masih hidup, saya akan jenguk terus, saya akan berikan apapun yang diinginkan, baik uang, makanan, pakaian, barang, akan tanya ibu, bapak mau apa hari ini? Ingin makanan apa, kayak gimana? Akan dicari walaupun ke ujung dunia. Walaupun tahu dunia gak ada ujungnya. Berapa uang yang diinginkan, saya akan berikan kalau mampu. Kan begitu ya. Tapi sekarang sudah wafat, tidak bisa. Apa yang harus dilakukan? Sesering mungkin doakan tuh. Begitu ingat doakan, begitu ingat doakan. Jangan sampai mendoakan itu sepekan sekali atau sehari sekali. Itu keterlaluan, kebangetan. Sesering yang kita bisa, ba'da sholat itu otomatis, ba'da sholat fardu. Ketika umpamanya kita sholat malam atau sholat sunnah, doakan dalam sujud tuh orang tua. Makanya hafalkan tuh doa sholat janazah. Untuk orang tua, Allahumma gfir lahu, warhamhu, wa'afi, wa'fu anhu, wa'akrim nuzulahu, wasi madkhalahu, waksilhu bilma'i, wa thalji walabad, wa naqihi min al-khataya, kama yunaqqa thawbul abyadu min al-nas, wa'abdilhu daran khairan min dari, wa ahlan khairan min ahli, wa zawzan khairan min zawji, wa adkhilhu al-jannah, wa'idhu min adhabin nar, wa adhabil qabr. Itu baca itu. Kalau dua-duanya sudah tidak ada ayah dan ibu, ganti dhamirnya dengan huma. Allahumma gfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma wa'akrim nuzulahuma wasi madkhalahuma. Dan seterusnya begitu sampai akhirnya. Hafalkan. Pendek kok. Ya, enggak panjang. Kalau enggak dihafalkan berarti tara ngadoakeun orang tua yang sudah meninggal. Tara itu apa? Gak pernah atau sangat super jarang. Sampai doa untuk orang tua juga tidak hafal. Pas mau mendoakan, aduh doanya gimana ya. Nyusun sendiri buruk. Lulus apa susunan kalimatnya terparah ruguh. Ini ada dari hadis. Baca dalam sholat, dalam sujud untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Ngefek gak ke orang tua? Ngefek nih hadisnya. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat seorang hamba yang soleh di surga. Orang itu lalu berkata, ya Allah, dari mana saya dapat pahala sebesar ini? Disebut dari istighfar anakmu untukmu. Dalam hadis lain yang juga sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Nabi alaihi salatu wasalam, "Idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min thalathin." Bila seorang anak Adam mati terputus seluruh amalnya kecuali tiga. Maksudnya pahala dari amal itu putus. Tidak dapat pahala lagi. Kecuali tiga. Pertama, sedekah jariah. Pahalanya ngalir terus. Sedekah jariah. Jariah itu yang ngalir. Pemanfaatan dari sedekah itu tetap permanen. Seperti sedekah untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan pesantren, pembangunan madrasah, pembangunan gedung untuk kepentingan dakwah. Seperti itu tuh permanen tuh. Tuh kita sekarang lagi ngebangun ma'had. Hayo, tong hare-hare wae. Jangan cuek kayak bebek. Berapa lagi Ustadz perlunya? Ini perlunya 12 miliar. Kita sudah jalan berapa persen ini? Perlunya berapa? 10 miliar lagi. Bikin yang 20 miliar Ustadz. Nih saya kasih. Kayak begitu tuh. Sedekah jariah. Kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Ini juga orangnya sudah mati, ilmunya masih manfaat bagi orang yang hidup. Dan yang ketiga, wa waladin sholihin yad'una. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini mah terus ngalir tuh, setiap anak berdoa, setiap anak ibadah, dan ibadahnya hasil didikan orang tuanya, atau minimal orang tuanya besar andilnya. Orang tua kadang-kadang tidak mampu mendidik anaknya. Tapi disekolahkan, dipesantrenkan, dibiayai, diarahkan, diberi support. Ya, itu andil yang luar biasa besar tuh. Nah ini ngalir terus ke alam kubur, pahalanya, dan ada efek nanti di surganya. Ya, inilah beberapa tingkatan-tingkatan surga yang bisa diraih oleh kita selain oleh Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa poin di antaranya tadi adalah jihad fi sabilillah, atau yang kedua memberi santunan kepada janda-janda tua yang miskin, juga anak-anak yatim, juga mendidik anak, karena ibadah dan doa mereka sangat besar bagi kebahagiaan orang tua di dunia, apalagi di akhirat nanti. Ya, ya cukup sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga. Nah, syukran Ustaz atas penjelasannya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab bagi antum yang akan bertanya. Kami persilakan bisa melalui telepon di nomor 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Bagi antum para pendengar radio Amuba dan juga para pendengar radio Albayan di Cianjur, bisa bertanya kepada kami melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476 atau melalui redaksi radionya masing-masing. Kami angkat kembali pertama penelpon yang sudah masuk. Halo. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyono ya. Siap. Mangga. Ustaz, saya mau tanya. Nabi yang pertama, Nabi Adam. Yang terakhir, Rasulullah SAW. Ya. Kenapa yang menempati surga yang tertinggi yaitu Rasulullah SAW? Mohon diterangkan sebabnya apa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Mulyono di Margahayu. Margahayu, barakallahu fiik. Jadi kenapa bukan Nabi Adam gitu yang paling tinggi? Karena beliau yang paling awal, Nabi SAW yang paling akhir. Karena Nabi SAW adalah manusia yang terbaik dibanding seluruh manusia yang pernah ada di muka bumi. Termasuk dengan Nabi Adam, iya. Termasuk dengan semua Nabi. Dibanding Nabi Ibrahim, dibanding Nabi Musa, dibanding Nabi Isa, dibanding Nabi Nuh. Jauh lebih mulia Nabi SAW. Kenapa? Karena beliau satu-satu manusia dengan hati yang terbaik. Hati beliau terbaik dibanding hati Nabi yang lain. Dari hati terbaik lahir akidah yang terbaik. Keyakinan, keimanan terbaik. Ibadah, amal soleh, amal kebaikan yang terbaik. Dari mana kita tahu bahwa Nabi SAW itu manusia dengan hati terbaik? Ya dari riwayat hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Inna allaha yanzuru ila qulubil ibadah. Fawajada anna qalba Muhammadin SAW khaira qulubil ibadah. Fastafahu linafsihi wabta'athahu lirisalatih. Sungguhnya Allah melihat kepada hati semua hamba. Semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia yang nanti terakhir hari kiamat. Oleh Allah dilihat tuh hatinya. Orangnya belum ada, belum lahir. Tapi Allah kan sudah tahu. Dilihat semua. Allah menemukan hati Muhammad SAW sebaik-baik hati manusia. Lalu Allah memilih beliau untuk dirinya dan mengutusnya untuk membawa risalahnya. Makanya umatnya juga umat pilihan. Diberikan kitab terbaik. Apa? Al-Quran. Umatnya siapa? Umat Islam. Allah berfirman, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اسْتَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. Kemudian kami wariskan kitab Al-Quran ini kepada hamba-hamba yang kami pilih. Hamba-hamba pilihan kami. Umat Islam ini pilihan Allah SWT. كُنْتُمْ خَيْرَا ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik umat yang pernah dilahirkan ke tengah manusia. Ini umat Islam. Makanya manusia terbaik sepanjang sejarah kehidupan manusia adalah manusia yang hidup segenerasi dengan Nabi SAW. Kata beliau dalam Sahih Bukhari, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang segenerasi dengan aku. Yaitu para sahabat. Coba bayangkan. Jadi nabinya nabi terbaik, umatnya umat terbaik, kemudian kitab yang diberikan kitab terbaik. Al-Quran jauh lebih baik daripada Injil, Taurat, dan Zabur atau kitab manapun yang pernah Allah turunkan ke muka bumi ini. Oleh karena itu, karena segalanya terbaik, otomatis surganya juga terbaik untuk Nabi SAW. Beliau orang yang pertama kali mengetuk pintu surga dan karena beliaulah dibukakan pintu surga. Umatnya menjadi umat yang pertama kali masuk surga sebelum umat-umat yang lainnya. Dan Nabi SAW sebagai satu-satunya manusia yang menempati al-wasilah sebagaimana yang diterangkan tadi. Karena beliau sebaik-baik manusia. Ya. Demikian Pak Mulyono, wallahu a'lam bissawab. Silakan. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali mengangkat penelpon yang kedua. Halo. Silakan bisa dicoba kembali Bapak Ibu sekalian untuk bertanya langsung kepada Ustaz melalui telepon di nomor 022-8686-2637. Halo. Ada. Ya, silakan. Ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Taslih dari Bandung, Ustaz. Silakan Pak Taslih. Ini berkaitan dengan ibu saya, Ustaz. Ibu saya kemarin itu terkadang saya suka terenyuh melihatnya ketika beliau kadang-kadang suka ujug-ujug kelihatan sedih. Terus ketika saya tanya, ini kenapa, ada apa? Dan jawabannya sambil kadang-kadang sambil agak mau menangis, dia bilang bahwa dia belum ketangkap ini ya, ya intinya. Silakan yang lain yang akan bertanya melalui telepon yang kami itu. Ya silakan, mungkin Pak Taslih lagi. Maaf. Ya silakan. Dia punya mantu. Mantunya itu kebanyakan dari kelima mantu yang ada itu tidak berjilbab. Dan dia sedih itu, apakah dia merasa bahwa itu tanggung jawab dia. Dan sampai saat ini terkadang takut ini apakah nanti akan menjadi pertanyaan buat saya. Dia bilang seperti itu. Dan kebetulan ibu saya ini usianya sudah lanjut, sudah 88. Maksud saya, bagaimana saya harus bisa menerangkan kepada ibu saya bahwa ini seperti apa, Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik. Jazakallah. Wajazakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Taslih di Bandung, barakallahu fiik. Mantu yang tidak berjilbab, ada enggak saham kontribusi kesalahan dari sang mertua? Ada. Dari aspek mana? Kalau anak-anaknya yang laki-laki memilih perempuan tidak berjilbab sebagai istri, menunjukkan anaknya itu kurang terdidik. Oleh ibunya, oleh ayahnya. Kalau terdidik mah tuh pasti anak-anaknya yang laki-laki itu akan mengambil wanita-wanita berjilbab sebagai istrinya. Gak akan memilih secantik apapun. Kayak bidadari umpamanya atau Miss Universe, atau menurut saya Miss Universe jelek. Pokoknya wanita yang cantiknya luar biasa tapi gak berjilbab gak akan dilirik oleh anak lelaki yang terdidik oleh agama dengan didikan yang baik. Oleh karena itulah ya di sini letak kesalahan orang tua. Tidak mendidik anaknya secara baik. Sampai-sampai anaknya memilih pasangan hidupnya yang kurang agamanya. Ya. Tapi jilbab kan aspek luar, yang penting hati. Benar, yang penting hati. Tapi hati yang baik mah pasti ya tuh ya. Wanita yang hatinya baik mah pasti berjilbab. Karena perintah Allah Azza wa Jalla, enggak mungkin hatinya baik tapi perintah Allah diabaikan. Kan yang penting hati atuh. Iya betul, yang penting hati. Yang harus dijaga dipupuk keimanan di dalam hati. Tapi hasil dari hati yang terpupuk oleh iman ya melahirkan ketaatan kepada Allah. Nah, salah satunya jilbab. Nah, orang jilbab juga belum tentu ke surga. Betul, belum tentu ke surga. Tapi minimal dia sudah membuktikan mentaati perintah Allah dalam hal itu. Yang berjilbab juga belum tentu hatinya baik. Betul, belum tentu baik. Tapi minimal dari aspek itu dia lebih baik daripada yang tidak berjilbab. Nah, jadi di sanalah letak kesalahan orang tua. Nah, sekarang bagaimana? Karena sudah terlanjur, enggak mungkin nyuruh anaknya ceraikan istrimu, enggak mungkin karena sudah punya banyak anak umpamanya. Nah, mungkin dulu kelalaian orang tua tidak mendidik anak sampai anaknya milih istri yang enggak berjilbab. Sekarang dapat hidayah sang ibu. Mulai itu memikirkan akhirat. Masa lalunya sudah berlalu, sudah ditobati, saya salah tidak mendidik anak dengan baik. Nah, sekarang masih ada kesempatan hidup. Ngomong ke anaknya yang lelaki. Aden, Asep, Agus atau siapa saja, suruh istrimu berjilbab. Kamu akan ditanya di akhirat tentang istrimu, tentang anakmu. Terus dan nasihati. Nasihati anaknya, nasihati juga mantunya dengan cara yang baik, di momen yang baik. Jangan sampai ada unsur celaan, memojokan, atau mempermalukan di hadapan umum. Enggak. Ketika berdua dengan mantu, neng itu cantik, luar biasa. Makanya dipilih oleh anak saya, gantengnya juga luar biasa, umpamanya. Tapi itu aurat, coba ditutup. Nih, hadiah hijilbab. Nih jilbab, coba pakai. Kamu tambah cantik deh, ya. Atau kamu jadi cantik, tadi jelek. Tapi karena jilbab ini kamu jadi anggun, gitu. Kasih nasihat, kasih bimbingan, yuk ngaji. Kalau ngaji mah pasti pakai jilbab. Antar ibu ke pengajian. Pasti pakai jilbab tuh, ya. Duduk sini samping ibu, biar si ibu masuk angin. Nah, seperti itulah. Jadi tetap upaya itu ada untuk menebus kesalahan di masa lalu, ya. Maka kalau sudah berupaya menasihati, mendakwahi, membimbing semaksimal yang bisa, tapi mantu kekeh tetap di dalam kebiasaannya membuka aurat, kalau sudah maksimal itu baru di luar tanggung jawab kita. Tapi terus dakwahi, ya. Sampai kapan? Sampai maut menjemput kita atau menjemput sang mantu. Terus. Nasihati, dakwahi. Bilang ke anaknya, suruh istrimu pakai jilbab. Bilang juga ke mantunya, ya, agar dia memakai jilbab. Itulah kewajiban setiap orang tua, ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali mengangkat penelpon yang berikutnya barangkali ada. Ada. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasbi dari Lampung. Ya, saya Pak Kasbi dari Lampung Utara. Masya Allah. Silakan Pak Kasbi. Mau bertanya tentang ini, Pak Ustaz. waktu zaman jahiliyah orang muslim berhijrah ke Ethiopia, kemudian diterima oleh Raja Najasyi. Itu bahasanya bahasa apa, Pak Ustaz? Mohon pencerahannya, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ya, Najasyi di Ethiopia itu di Afrika. Bahasanya bukan Arab tentu saja, ya. Bahasanya apa? Enggak tahu bahasa saat itu. Tapi ada penerjemah. Jadi ketika para sahabat yang saat itu dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an, ya, itu pergi ke Ethiopia, negara di Afrika, ya. Lalu disambut oleh bangsa Habsyi. Kaisarnya digelari dengan Najasyi. Dan bagus, dan masuk Islam dia, ya, terkena dakwah. Tapi dia menyembunyikan keislamannya demi kemaslahatan. Apa bahasanya? Bahasa Afrika setempat. Tapi ada penerjemah, ya, ada penerjemah yang saat itu bisa berbahasa Arab kemudian diterjemahkan, ya. Demikian wallahu a'lam bissawab. Naam, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita ke pesan singkat terlebih dahulu, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Ustaz menyampaikan pelaku dosa besar tidak akan mencium bau surga. Allah tidak mau menemuinya, terlepas dari yang bersangkutan tahu atau tidaknya melakukan dosa besar. Pertanyaan, bagaimana amalan soleh lainnya bersamaan melakukan dosa besar? Apakah Allah terima? Jazakallahu khairan dari Ummu Adi. Ya, Ummu Adi. Barakallahu fiik. Pelaku dosa besar tidak akan bisa mencium baunya surga. Tidak begitu kalimatnya. Tapi memang tergantung jenis dosa besarnya. Ada yang diancam dengan neraka, dengan azab, dengan tidak akan diajak bicara, dengan tidak dilihat, dengan tidak akan disucikan, dan diazab dengan azab yang pedih. Ada jenis pelaku dosa besar yang tidak akan mencium baunya surga, seperti wanita yang berpakaian tapi telanjang, wanita istri-istri yang meminta cerai kepada suaminya tanpa uzur syar'i, ya, itu semuanya ada ancaman tidak akan mencium baunya surga, ya. Nah, sekarang bagaimana dengan amal-amal solehnya? Taib, barakallahu fiik. Jadi itu ancaman kepada para pelaku dosa-dosa besar. Jenis dosa besarnya mengakibatkan dia memperoleh jenis siksa yang berbeda, ya. Tapi semua jenis siksa walaupun berbeda pasti menyakitkan, pasti membuat menderita. Jadi itu terancam, bukan pasti. Oh, pasti dia karena mabuk, dia pasti tuh ke neraka. Belum tentu, karena apa? Mungkin saja tobat. Mungkin saja dia dapat hidayah sebelum matinya, kemudian tobat dan terhapus dosa-dosanya. Nah, tapi itu adalah terancam dengan ancaman azab neraka. Sesuai dengan jenis dosanya, ya. Adapun nanti dia di akhirat ke surga atau ke neraka, benar-benar enggak dia itu memperoleh azab itu, ya. Nanti dikalkulasikan dengan amal soleh dan ibadah, pahala. Ada orang suka sholat, suka saum. Sholatnya diberi pahala, sholatnya dijanjikan surga, saumnya dijanjikan diselamatkan dari api neraka, dijanjikan surga, dijanjikan pahala. Tapi dia juga melakukan amalan yang terancam dengan neraka. Dia ghibah, terancam dengan neraka, terancam dengan azab kubur. Dia dusta, dia memfitnah, dia menghina, mencela orang. Nah, jadi melakukan amalan yang dijanjikan surga, dijanjikan diselamatkan dari api neraka, tapi di waktu lain dia juga melakukan dosa-dosa yang terancam neraka dan terancam dijauhkan dari surga. Mix, campur aduk. Jadi nanti dia ke surga atau ke neraka, kan gitu ya. disebut ke surga ada alasan dan melakukan ibadah, tapi terancam dengan neraka. Disebut ke neraka ada alasan sebab dia melakukan dosa-dosa besar, tapi kan ada jaminan diselamatkan dari api neraka kalau melakukan ibadah-ibadah. Nah, nanti itu semua dikalkulasikan, ditimbang mana pahala, mana dosa, ya. Kemudian Allah berfirman, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal baiknya? Dosanya ada, tapi pahalanya lebih besar daripada dosanya. Fahuwa fi 'ishatir radiyah, dia akan berada dalam kehidupan yang dia senang, dia ridha. Artinya dia ke surga dia. Dia tidak ke neraka walaupun ada dosa-dosanya. Lalu dosanya itu kemana? Bukankah dosa sekecil debu juga akan dibalas? فَمَا يَعْمَلْ مِثْقَلَ دَرَّةٍ خَيْرًا وَمَا يَعْمَلْ مِثْقَلَ دَرَّةٍ شَرًا يَرَى. Dosanya itu terhapus oleh sebagian pahala. إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ. Jadi kebaikan itu menghapus dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Nah, nanti saldo yang tersisa itu apakah pahala apa dosa? Kalau saldo yang tersisa pahala walaupun sekecil debu akan dibalas. Kalau saldo yang tersisa itu berupa dosa walaupun sekecil debu juga akan dibalas. Itu tuh yang dimaksud, ya. Oleh karena itu, kalau seorang melakukan ibadah, ketika ibadahnya itu dia dapat pahala. Kalau ibadahnya memenuhi syarat sahnya ibadah. Syarat sahnya diterima ibadah. Dan ketika dia melakukan dosa, dicatat sebagai dosa. Apakah dosa ini menghapus pahala ibadah tadi? Tidak. Nah, terus begitu nanti dihitung, dikalkulasikan. Pahala berapa, dosa berapa, kemudian ditimbang. Ya. Demikian Ummu Adi, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi terakhir, ya. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan terakhir masih melalui pesan singkat dari siapa? Ummu Hanifah di Geria Pataruman Asri. Assalamualaikum Ustaz. Semua kaum muslimin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dimasukkan ke dalam surga. Apakah umat Rasulullah yang di dunia yang begitu banyak dosa-dosanya dan maksiat berbuat jahat dan tidak menjalankan perintah Allah dan Rasul yang akan dimasukkan dalam surga yang terendah? Sudah? Sudah. Iya. Ummu Hanifah, barakallahu fik. Iya. Sebesar apapun dosa seorang muslim, selama dosa itu tidak mengeluarkan dia dari keislaman, tidak membuat dia murtad, selama dia tidak menghalalkan perbuatan dosanya, berarti masih muslim, pasti ke surga. Hanya tidak langsung, mungkin kalau dosanya terlalu banyak ke neraka dulu. Yang kadar siksa dan lamanya azab yang dia alami di neraka tergantung banyak sedikitnya dosa yang dia lakukan setelah dikalkulasikan dengan pahala. Pahalanya sedikit, dosanya banyak. Pahalanya dipakai membayar dosanya gak cukup. Pahalanya habis, dosa saldo yang tersisa masih banyak. Nah, ini yang masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Tapi setelah dosanya itu habis lunas oleh azabnya, baru diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Sejahat apapun. Kalau seorang muslim, dia jahat. Dia membunuh, dia mabuk, dia berjudi, dia berzinah, dia maling. Ya, dia selalu jahat kepada orang. Tapi dia tidak menganggap halal terhadap perbuatannya tersebut. Ya. Tidak menghalalkan. Dia merasa dosa, tapi ya karena hawa nafsu, ya. Dia jalani, dia lakukan terus, ya. Kadang-kadang saum ditinggalkan saum Ramadan. Terus salatnya belang betong. Pokoknya dia hanya melakukan dosa-dosa yang tidak menyebabkan dia keluar dari Islam. Mati dalam keadaan demikian. Dia ke neraka terlebih dahulu sampai habis. Berapa lamanya tergantung saldo dosa yang dia lakukan. Pada akhirnya dimasukkan juga ke dalam surga. Ya. Lalu bagaimana dengan hadis yang menyatakan la yazni zani wa huwa mu'min wa la yasriqu sariq wa huwa mu'min. Tidak akan berzina seorang perzina kalau ketika berzinanya itu dia mukmin. Tidak akan mencuri seorang pencuri kalau ketika mencurinya itu dia mukmin. Menunjukkan orang yang berzina, orang yang mencuri, orang yang mabuk itu bukan mukmin. Dianggap kafir. Nah, itu pemahaman khawarij. Pelaku dosa besar disebut kafir. Coba lihat penjelasan para ulama ahli hadis. Yang dimaksud tidak akan berzina seorang pezina kalau ketika berzinanya itu dia mukmin, maksudnya adalah kamalul iman. Imannya penuh, imannya sempurna, imannya kuat, enggak mungkin dia berzina. Kalau umpamanya sampai terjerumus ke dalam perzinahan atau mabuk atau mencuri, menunjukkan imannya itu tipis. Ada iman tapi tipis, lebih gede hawa nafsu. Tidak mengeluarkan dia, ya. Jadi yang dimaksud, ya, mukmin itu dalam hadis tadi adalah kamalul iman, iman yang sempurna. Tidak mungkin berzina, tidak mungkin dia mabuk, tidak mungkin dia mencuri kalau imannya benar, imannya sempurna. Ketika dia melakukan perbuatan itu menunjukkan ada degradasi iman, ada pengurangan iman, ada proses penipisan iman. Akhirnya terjerumus. Imannya ada, masih ada. Makanya ada enggak pezina, pemabuk, penjudi, pencuri tapi sholat? Ada. Pezina tapi berjilbab? Ada. Berjilbabnya menunjukkan adanya iman. Ketika sholat bahkan bukan hanya fardu. Ada pezina yang tahajud rajin, saum rajin. Saum sunnah, Senin, Kamis rajin. Dan menunjukkan adanya iman. Ketika saum imannya kuat, ketika tahajud imannya kuat, ketika berzina imannya melemah gitu. Oleh karena itulah, maka segede apapun dosa seorang muslim, pada akhirnya dia tetap ke surga. Tapi dia ke neraka lu, lama sebentarnya. Dahsyat atau ringannya, tergantung dari kadar dosa yang tersisa. Setelah dikalkulasikan dengan pahala, ya. Adapun orang muslim yang melakukan dosa besar yang mengeluarkan dia dari Islam, murtad, ya bukan Islam lagi, itu mah kekal selama-lamanya dalam neraka. Umpamanya dia melakukan dosa besar berupa berzina, berupa mabuk, berupa judi, lalu ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Dia menyatakan, apa masalahnya? Halal kok. Ah, menghalalkan apa yang Allah haramkan itu murtad sudah, keluar dari Islam. Kenapa kau meninggalkan sholat? Ngapain sholat? Wajib juga enggak. Ah, kalau tidak mewajibkan sholat yang jelas-jelas Allah wajibkan, dia bisa kufur. Sekalipun dia sholat, sekalipun dia tidak berbuat zina, tidak berbuat judi, mabuk, tapi menganggap halal terhadap semua perbuatan itu, bisa murtad dari Islam. Ya. Itu mah bukan golongan muslim lagi dan akan kekal dalam neraka. Adapun seorang muslim ahli maksiat dan dia tidak menganggap halal terhadap perbuatan maksiatnya, dia itu merasa berdosa dengan perbuatan maksiat, tapi karena hawa nafsu dia tetap lakukan, maka dia tidak kafir. Dia seorang muslim tapi muslim yang ahlul maksiat, ahli maksiat, ya. Ya, cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita akan jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.